Kemudian yang berikutnya, anak-anak dunianya adalah dunia main. Karena itu orang membuat dunia fantasi, tempat permainan anak-anak. Karena dia tahu anak-anak itu dunianya dunia main. Artinya di sini hubungannya dengan pendidikan, anak-anak diberikan kesempatan untuk main. Karena itu adalah dunianya. Kurang bijaksana kalau karena saking inginnya anak kita itu pintar, sehingga tidak ada lagi waktu untuk bermain. Pagi-pagi menghafal, tidak menghafal 10. Pergi sekolah, pulang sekolah, menghafal. Sudah makan, tidur, menghafal. Sore-sore lagi menghafal. Akhirnya anak yang jenuh. Karena itu kurang bijaksana. Karena dunia adalah dunia main. Yang bagus kalau, walaupun itu juga berat, kalau permainannya, itulah permainan pelajarannya. Sambil main kelereng menghafal. Wah, itu susah itu. Kalau anak kita sambil main kelereng berkelahi, kalimat-kalimat yang jorok. Tapi kalau terbiasa sebenarnya bisa main kelereng menghafal. Kul a'udzu bi rabbin nas. Jadi orang-orang kalau di, saya dapat cerita kalau di Pakistan atau di mana tempat banyak orang menghafal begitu. Anak-anak kadang berkelahi pun menghafal. Sudah baku bulat masih menghafal. Karena terbiasanya. Yang jelas, ya jangan dilarang bermain. Karena itu adalah dunianya. Tapi jangan dibiarkan bermain saja terus kerjanya. Nah, kemudian berikutnya, namanya juga anak-anak, maka walaupun itu umumnya tidak disengaja, suka membuat kesalahan. Dan itu adalah bagian dari kehidupannya. Kadang baru dilarang dia sudah kerjakan. Kadang kita masih berdiri di situ. Ya, gelas ini jangan disinggung-singgung. Baru melangkah satu langkah dia sudah ambil lagi. Baik, kalau kue baru dimasak, masih panas jangan dimakan. Berpaling saja. Ya kan begitu. Maka termasuk tarbiyah adalah setiap kesalahan itu langsung ditegur, tapi dengan cara yang bijaksana, bukan dibiarkan. Karena ada orang yang membiarkan, biarkan anak-anak aja, tidak apa-apa. Apalagi kalau neneknya, kamu itu mau makan itu anak, kalau kamu tidak bisa beli saya belikan 10. Kan begitu kadang-kadang. Bukan begitu masalahnya, tapi dididik supaya makan pada waktunya, tidak diambil makanan sembrono begitu. Didik supaya teratur, bersih dan sebagainya. Ya, itu masalahnya, bukan tidak mau dikasih. Cara mengambilnya salah diberitahu. Nanti kalau mengambil diiris dulu. Jangan langsung dijamu saja. Ini kan orang biarkan, memang anak-anak. Masa begitu saya ditegur? Ya tidak. Namanya pendidikan. Ya itu dilatih dan hampir berulang-ulang mungkin. Setahun belum tentu berubah. Tapi lama-lama, ini akan berubah. Jadi memang perlu kesabaran yang ya luar biasa. Kemudian kesalahan itu diganti dengan ditegur dan diganti dengan yang baik. Misalnya bajunya salah pasang, ini salah, jangan langsung dipukul. Memang tidak tahu pakai baju, terbalik-balik. Diberitahu ini di depan, apanya di depan, ini agak ada bonekanya, ini di depan. Kalau pakai celana nanti cari yang ada gambar bonekanya itu di depan. Supaya jangan pantatnya di depan. Yang harusnya paham yang di belakang dan sebagainya. Karena begitu. Lama-lama kalau dia paham, dia ambil baju, mana boneka, ini bonekanya. Dia akan lapor sendiri. Umi, ini bonekanya yang di depan. Saya mau pakai di depan. Dia sudah tahu. Walaupun kecil-kecil perkaranya, tapi itu mempengaruhi dalam perkara-perkara yang besar. Ya ada anak-anak yang sudah besar, tidak tahu meletakkan baju. Disimpan sembarang saja, sudah pakai. Kadang di atas kasur, kadang di bawah buku, kadang di atas komputer. Mahasiswa kan kadang. Kenapa? Karena tidak dibiasakan. Walaupun dia tahu tidak boleh begitu, tapi tidak bisa lagi terbiasa. Ya, walaupun kadang-kadang tidak secara langsung memberikan mudarat, tapi kadang-kadang ada mudaratnya. Tiba-tiba waktunya cepat pergi. Di mana tadi saya simpan bajuku? Tidak ada. Ternyata di bawah mejanya. Kenapa tidak terbiasa hidup teratur? Dan itulah yang kita alami pada umumnya dahulu ya. Tidak ada pendidikan seperti itu. Padahal itu adalah bagian dari pendidikan dalam Islam, mengajar manusia untuk teratur.